بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد, mari kita lanjutkan kaji kita surah Al-Ma'idah melangkah pada ayat ke-48 malam ini. Semoga Allah Azza wa Jal berikan kemudahan kepada kita dan hidayah dan taufir untuk menyelesaikan tema kita malam ini, ayat ke-48, 49 dan 50. Silakan dibuka mushafnya, surah Al-Ma'idah ayat 48, 49 dan 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anzalna الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه, فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, ولو شاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك, فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم, وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Kembali ke ayat 48 surah Al-Ma'idah. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaq, dan kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu dengan sesungguhnya, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, yang menjadi barometer kebenaran bagi kitab-kitab sebelumnya. Wa muhaiminan 'alaihi, dan muatannya mencakup kandungan seluruh kitab samawi sebelumnya, bahkan lebih. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka putuskan hukum di antara mereka, di antara ahlul kitab, atas dasar wahyu yang Allah turunkan, atas dasar petunjuk Allah, yaitu Al-Quran Al-Karim. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti kecenderungan mereka, jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haqq, sehingga akan menyimpangkanmu dari wahyu kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin, masing-masing umat, ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, masing-masing umat di antara kalian, orang Arab maupun orang-orang Bani Israel, umat Islam maupun Ahlul Kitab, masing-masing di antara kalian, kami telah berikan tata cara dan aturan masing-masing. Walau sya'allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah, pasti Allah akan jadikan kalian satu umat, satu aturan, satu gerakan, satu cara dalam beragama. Walakin, akan tetapi Allah jadikan berbeda-beda untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, sebagai ajang lomba untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Pada saat kalian kembali kepada Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, Allah akan umumkan kepada kalian keputusan peradilannya dalam hal-hal yang kalian berbeda. Memasuki ayat ke-49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Sekali lagi Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar engkau wahai Muhammad memberlakukan hukum Allah antar mereka. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan mereka. Wahdharhum, dan waspadalah. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaih, waspadalah karena mereka akan merayumu, akan melakukan tipu daya, tipu muslihat, bagaimana bisa menyimpangkan kamu dari wahyu Allah. Fa'in tawallau, kalau mereka enggak, mereka tidak mau, untuk diberlakukan terhadap mereka hukum Allah, fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'dhi dhunubihim. Ketahuilah, itu berarti bahwa memang Allah ingin menimpakan kepada mereka azab di dunia atas dasar sebagian dari dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Dan hal itu terjadi karena kebanyakan manusia keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pada ayat ke-50 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah memang mereka ingin mencari hukum jahiliyah sebagai patokan dan barometer hukum? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Al-Quranul Karim, maka tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Mari kita bahas tafsir ayat ke-48 setelah kita bacakan sekilas makna terjemah dari masing-masing ayat tadi. Kembali ke ayat 48. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan sungguh kami telah turunkan Al-Kitab, yaitu Al-Qur'an Al-Azim, dengan sungguh-sungguh. Di sini Allah menyatakan bahwa Allah lah yang sebenarnya telah menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bukan buatan Nabi Muhammad. Al-Quran juga bukan seperti yang mereka tuduhkan, itu adalah hasil pelajaran yang diambil dari seorang pendeta Yahudi bernama Bahira. Dalam lawatan dagang yang dijalani oleh beliau pada umur 9 tahun bersama paman beliau Abu Talib, dalam sebuah kafilah dagang membawa dagangan orang Quraisy berdagang, sampai di suatu tempat ditemui oleh seorang rahib pendeta Yahudi bernama Bahira. Pendeta ini memberitahu kepada pamannya, "Kamu siapanya?" "Saya pamannya. Ayah anak ini sudah meninggal ketika dia belum lahir." Kemudian pendeta itu meneliti fisiknya, meneliti wajahnya, mendengar namanya, penuturan kisah ketika lahirnya begini, begitu, dan sebagainya. Semua itu terbayang oleh pendeta Yahudi tersebut, isi Taurat dan Injil yang menjelaskan tentang karakteristik Nabi Muhammad SAW tepat seperti yang diceritakan Abu Thalib. Maka Rahib Bahira menyarankan dengan sportivitasnya, dengan empatinya, pendeta tersebut yang masih munsil, orang yang sportif dalam agamanya, dia memberitahukan kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, "Tolong anak ini kau bawa pulang cepat, jangan sampai kelihatan oleh para pendeta Yahudi." Kenapa? Karena kalau mereka tahu, anak ini pasti akan dibunuh. Jadi pertemuan singkat yang sama sekali Nabi pun tidak melakukan proses dialogis dengan pendeta tersebut. Yang berdialog adalah paman dengan pendeta tersebut. Tetapi pertemuan sekilas itu dijadikan sebagai dalil oleh ahlul kitab bahwa Nabi Muhammad SAW menerima pelajaran sehingga menyusun Al-Quran atas dasar pelajaran yang didapat dari pendeta. Dan ini tentu tidak masuk akal. Maka Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa Al-Quran ini benar-benar dari Allah, bukan karya karangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran adalah barometer kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Karena kitab-kitab sebelumnya itu hilang bersama waktu. Diselewengkan oleh umatnya sendiri. Ditambah dan dikurangi. Diamandemen, diacak-acak. Disesuaikan dengan kemauan para tokohnya. Maka setiap edisi bisa berubah dari edisi yang sebelumnya. Itulah Taurat dan Injil, apalagi kitab Zabur, sama sekali tidak diketahui jejaknya. Maka apabila ada orang mengklaim ini Taurat dari Allah, Taurat ini benar gak isinya? Cocokkan dengan Al-Quran. Kalau cocok dengan Al-Quran, maka berarti Taurat itu benar. Kalau Injil itu dicocokkan benar seperti yang ada dalam Al-Quran, berarti benar apa yang ada dalam Injil. Itu yang dimaksud dengan musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Wa muhaiminan alaihi. Muhaimin dari kata haimanah, artinya dominasi. Al-Quran itu mendominasi kitab-kitab yang lain. Lebih dominan. Dominan kenapa? Karena muatannya mencakup kandungan seluruh kitab Samawi sebelumnya. Ditambah lagi dengan tata bahasanya, gaya bahasanya, sastranya, nilai sastranya yang tinggi. Kemudian pembahasan yang ada di dalamnya lebih ada muatan plus-plus-plus. Yang tidak dimiliki oleh Taurat dan Injil ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan demikian karena memang Al-Quranul Karim dan misi Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menyempurnakan misi kerasulan semua rasul sebelumnya. Sehingga diibaratkan kalau bangunan agama yang Allah bangun ini adalah sebuah rumah. Masing-masing rasul sebelum Nabi Muhammad SAW telah ikut membangun. Sudah sampai atapnya. Tinggal ada satu area di suatu tembok. Belum terpasang batunya. Belum terpasang batu batanya. Sehingga nampak rumah ini belum sempurna tanpa adanya ini. Maka kemunculan risalah Nabi Muhammad SAW menyempurnakan ini semua. Selanjutnya poin kedua dari ayat 48 kata Allah Azza wa Jalla, fahkum bainahum bima anzal Allah. Allah menegaskan dengan ayat ini, dengan kalimat ini, apa yang sudah Allah muqaddimahi pada ayat ke-42. Nanti bisa dirujuk kembali ke ayat 42. Pada ayat 42 Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan. Kalau orang ahlul kitab minta fatwa tentang hukum sesuatu kepadamu wahai Muhammad, kamu dipersilahkan memilih apakah memberikan putusan hukum kepada mereka atau kamu abaikan saja. Itu ayat 42 yang sudah kita belajar. Pada ayat ini, pada kalimat ini, Allah Azza wa Jalla mempertegas, fahkum bainahum bima anzal Allah. Maka putuskan hukum di antara mereka atas dasar Al-Qur'anul Karim. Wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti kemauan mereka. Amma ja'aka minal haq, yang akan mengakibatkan kamu menyimpang dari kebenaran. Dalam poin ini terdapat satu perintah dan satu larangan. Perintahnya apa? Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan hukum syar'i atas dasar Al-Qur'an dalam berbagai permasalahan antara Bani Israel dan Arab, orang Arab ataupun antar Bani Israel sendiri. Yang kedua, larangan. Larangan untuk mengikuti kemauan mereka dan menjadikannya sebagai acuan menggantikan posisi wahyu Allah. Sama halnya dengan membeli kesesatan dan barang murahan dengan mata uang hidayah dan mutiara yang sangat mahal. Ini bersambungan dengan surah Al-Baqarah. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Dan jangan kalian beli barang murahan samanan qalila bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Janganlah ayat-ayat Allah kamu buang, kemudian kamu ambil kepentingan dunia. Pada poin ketiga, dalam ayat 48 ini, Allah Azza wa Jal menyatakan, لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ هَذَا. Masing-masing umat telah dibekali syariah masing-masing. Allah Azza wa Jal menjadikan agama ini terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama disebut pondasi, yang kemudian banyak disebut dengan istilah aqidah. Fundamental Islam, aqidah, tauhid. Masalah itu tidak berbeda, semua rasul sama. Kalau berbicara tentang rukun-rukun iman, semua sama. Mulai dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh alaihissalam, dari rasul yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai rasul yang terakhir Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, dikatakan Allah tuh satu, semuanya mengatakan hal yang sama. Semuanya mengatakan kiamat pasti terjadi. Semuanya mengatakan ada surga dan neraka. Semua mengatakan hal yang sama tentang apa yang harus diimani. Tetapi bagaimana teknis, prakteknya mendekatkan diri kepada Allah, apakah takbirnya di sini atau takbirnya di atas ini, sedekapnya di atas dada atau tidak sedekap dan sebagainya, itu teknis. Apakah kalau orang berzina dirajam atau tidak dirajam, hukuman terhadap orang yang membunuh apakah sama antara satu umat dan umat yang lain, itu masalah teknis. Maka ini yang dimaksud dengan syir'ah wa minhaj, cara dan aturan. Aturan-aturan teknisnya bisa berbeda antar satu rasul dengan rasul yang lain. Itu semua untuk apa? Disesuaikan dengan maslahat masing-masing umat pada masing-masing zamannya. Maka kita dengar Nabi Daud alaihissalam puasanya gimana? Sehari puasa, besok tidak. Sehari puasa, besok tidak. Pada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana yang diwajibkan? Satu bulan penuh dalam setahun. Maka apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam tidak dihapus, tapi dijadikan itu sebagai amalan sunnah. Allahu a'lam bagaimana sholat. Apakah sholat itu sama? Berapa rakaatnya? Pada kita, pada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat ajaran sholat lima waktu. Apakah sama pada umat sebelumnya lima waktu? Tidak. Kita dengar tentang hadis Isra dan Mi'raj berapa? 50 waktu. Dan kita melaksanakannya 5 waktu, nilainya sama dengan 50 waktu. Ini teknis. Maka secara teknis, antar umat bisa berbeda. Tetapi pada prinsipnya, prinsip akidah, pondasi tauhidullah, semua sama. Mengapa itu berbeda? Kalau Allah mau, Allah mampu untuk menjadikan semua umat dengan satu cara. Tetapi Allah tidak mau begitu. Allah maunya berbeda-beda. Sehingga ini memang menjadi batu ujian bagi Bani Israel, Ahlul Kitab. Di mana mereka memiliki national pride, kebanggaan sebagai sebuah bangsa memiliki Taurat dan Injil. Berbeda dengan Al-Qur'an. Dalam konsepsi mereka, itu berbeda dengan Al-Qur'an. Mereka bangga dengan Taurat dan Injilnya walaupun mereka sendiri tidak melaksanakan itu. Mereka anggap itu sebagai sebuah kebanggaan bangsa. Kebanggaan suku. Bukan sebagai ajaran Allah yang murni. Maka mereka tetap berketetapan menjadikan Taurat dan Injil sebagai acuan. Walaupun hidupnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini sekaligus untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sudah tidak lagi di zaman Nabi Musa. Walaupun mereka keturunan Bani Israel dan Nabi Musa adalah orang Bani Israel, tapi ketahuilah bahwa kalian ahli kitab, zaman kalian sudah zaman Nabi Muhammad SAW yang harus mengacu kepada Al-Quran Al-Karim. Maunya mereka tetap berada posisi status quo, mengikuti Taurat dan Injil. Nah, mengapa Allah Azza wa Jalla jadikan ini berbeda-beda? Tujuannya apa? Agar masing-masing umat memacu potensinya untuk berlomba dalam kebaikan. Dan perlombaan akan dimenangkan oleh siapa yang tercepat dan tertepat. Itu kaidah dalam lomba. Mau menang, harus paling cepat dan harus paling tepat. Catat para guru, para pendidik, para pengasuh, para orang tua yang memiliki anak asuh, anak didik, santri, pengen mereka jadi juara, jadilah dan raihlah dua kategori ini. Tercepat, tertepat. Untuk bisa jadi tercepat, maka harus banyak berlatih. Tidak mungkin bisa cepat kalau tidak berlatih cepat. Ngomong aja, kalau enggak biasa berlatih, maka enggak bisa cepat. Lambat terus. Selain lambat, juga umumnya orang bicara itu enggak semangat. Rendah kondisinya. Coba aja kalau ada orang ngomong di depan publik gitu. Tanda bahwa dia itu tidak menguasai materi, suaranya lemah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang sudah banyak menyampaikan materi dan selanjutnya kita juga akan dengarkan dari komentar para orang tua dan masyarakat yang ada di sini. Coba naikin dikit volumenya. Terima kasih Ustaz telah memberikan nasihatnya kepada kita dan selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari para pemirsa. Begitu, naik satu, kurang, naik dua, begitu. Jadi orang tuh mendengarkan setelah 5 menit nggak begini, tambah setengah jam udah semakin, apalagi khutbah Jumat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak kalau khutbah Jumat itu kepala pada berjatuhan, ya, khotibnya bicara masalah kiamat, tapi bikin orang ngantuk. Orang bukannya takut, bukannya nangis dari pojokan mata, tapi yang nangis pojokan bibir. Musibah. Tercepat dan tertepat. Untuk bisa tertepat, maka orang harus menuntut ilmu sejeli mungkin. Harus mencari sumber-sumber yang akurat dalam masalah keilmuan. Maka dari itu, Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam masalah keilmuan Islam itu, beliau melakukan 2 langkah. Langkah yang pertama, tasfiyatul ilmiyah. Pemurnian, purifikasi materi-materi ilmu. Dibebaskan umat ini dari ketergantungan pada hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Kemudian, disodorkan kepada mereka, ini loh hadis yang sahih. Dan anda jangan sekali-kali menoleh pada pengamalan hadis dhaif dan maudhu'. Puaskanlah diri Anda dengan hadis yang sahih. Ini membimbing kita agar mengambil keilmuan dari sumber yang akurat, yang otentik. Baru kemudian kita latih dengan tarbiyah, kita bimbing umat dengan pemahaman yang benar, yang tepat. Kalau bisa cepat dan tepat, maka andalah pemenangnya. Poin keempat dari ayat ke-48, Allah Azza wa Jalla menyatakan, ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah lah tempat kembali kalian semua. Kita di sini berlomba. Hasilnya nanti, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita berbeda-beda. Zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan selanjutnya zaman kita, zaman Nabi Muhammad SAW, manusia ini berbeda-beda aturannya. Siapa saja di antara mereka ini sesungguhnya dalam perlombaan. Kita berlomba dengan umat-umat sebelum kita. Tapi dalam pemenangan itu, inti tesisnya adalah Allah akan berikan surga atas ketaatan beramal soleh dan memasukkan ahli maksiatnya ke dalam neraka. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam tidak diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia wajib untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad orang Arab, bukan dari Islam. Nah, kita masuk pada ayat ke-49. Allah Azza wa Jal mengulang ayat ini, kalimat ini yang tadinya ada pada ayat 42, wa anihkum bainahum bima anshallah wala tattabi' ahwa'ahum. Dan putuskan hukum antar mereka atas dasar wahyu Allah, Al-Qur'an. Jangan ikuti kemauan mereka. Wahdharhum ayyaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Waspadalah, mereka akan merayumu, memprovokasi, mendebat, mengajukan opini-opini untuk apa? Untuk membuatmu mundur dari pelaksanaan syariat Allah. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman, beliau menyimpulkan bahwa ayat ini tidak menasakh ayat 42. Karena sebagian orang menganggap bahwa ayat ini, ayat ke berapa ini? 49. Ini menasakh ayat 42. Karena ayat 42 mengatakan fahkum bainahum au a'rid anhum. Kalau mereka datang kepadamu untuk meminta fatwa tentang hukum pembunuhan yang berlaku antara mereka, silakan kamu beri hukum atau kamu abaikan saja. Kamu tidak usah memberi keputusan. Kenapa? Karena pada saat itu mereka sesungguhnya tidak berniat untuk memakai hukum Allah, tapi mencari celah kalau ternyata hukum Allah berpihak pada kemauan mereka, mengikuti apa yang mereka suka, maka mereka pakai. Tapi kalau tidak, mereka buang. Nah, ayat ini merupakan juklak yang harus diikuti oleh Nabi jika mengambil pilihan pertama, yaitu memberikan putusan hukum syar'i. Dan itulah yang dimaksud dengan al-hukmu bil qisti. Fahkum bainahum bil qisti. Karena pada ayat ke-42 itu memakai kata bil qisti, dengan adil. Dengan adil yang dimaksud adalah dengan hukum Allah. Maka tidak ada keadilan tanpa bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mengklaim, apakah itu partai atau ormas atau apa, mengklaim berkeadilan, maka Anda harus menguasai Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. Jadi Allah mengulang kalimat yang sama di sini. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'. Ini berulang-ulang. Untuk apa? Memberikan tahzir. Tahzir itu apa? Sirine kewaspadaan. Seakan Allah mengatakan waspadalah. Mengapa Allah mengulang-ulang sirine kewaspadaan ini? Karena orang-orang Yahudi, Ahlul Kitab itu licik. Sangat licik. Pada akhir ayat ini, Allah Azza wa Jalla menyatakan, فَإِنْ تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَيُّصِيبَهُمْ لِبَعْضِ الْمُرْضِ. Kalau orang menyimpang dari petunjuk Allah, berdosa, bermaksiat, kemudian dia tidak mau ditegakkan hukum syar'i atas dirinya, sesungguhnya itu sebuah azab di dunia. Karena kefasikan seseorang bisa menyebabkan kecenderungan yang kuat untuk menyimpang dari kebenaran, sehingga menghambat penetrasi hidayah ke dalam kalbu seseorang. Hidayah itu bagaikan cahaya masuk ke dalam kalbu seseorang. Tapi kalau orang berbuat maksiat, semakin dia bermaksiat kepada Allah, pintu hidayah semakin tertutup. Maka ketahuilah, tatkala kita merasa susah sekali untuk menerima pengajian, untuk menerima nasihat, ketahuilah di dalam hati kita berarti ada kerak. Di mata hati kita ada katarak. Ada katarak mata hati. Semakin sering berpaling dari kebenaran, bahkan mencari-cari cara untuk menolaknya, maka semakin jauh pula ketersesatannya. Dan akhirnya Allah mematenkan segel yang menutup hatinya dari hidayah Allah. Terakhir, ayat ke-50. Afa hukmal jahiliyah yabghun. Allah klasifikasikan hukum ke dalam dua kategori. Satu, hukum Allah yang berdiri atas prinsip ilmiah dan keadilan. Yang kedua, hukum jahiliyah yang tanpa dasar ilmiah dan berujung pada kezaliman. Tidak ada kategori hukum ketiga. Kalau tidak pakai hukum Allah berarti hukum jahiliyah. Hukum yang di sini dimaksud bukan berarti hukum dalam peradilan saja, di kehakiman gitu, bukan itu maksudnya. Semua aturan hidup, kalau kita tidak pakai aturan yang Allah berikan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, berarti sesungguhnya kita sedang mencari hukum jahiliyah. Bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi cahaya iman akan Al-Quran dan Sunnah Rasul, tentu akan memilih hukum Allah Ta'ala tanpa keraguan. Inilah akhir dari pembicaraan kita dalam tafsir ayat ke-48, 49 dan 50. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk memahaminya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Siapkan pertanyaan pada salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.